Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين جماعة صلاة المغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dengan sekian banyak kenikmatan yang mana kalau seluruh manusia ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ini, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat harta benda, nikmat istri, nikmat anak, dan seluruh nikmat dunia sangatlah banyak. Maka nikmat yang banyak ini, kalau seandainya seluruh manusia ingin menghitungnya, maka pasti dan pasti mereka tidak akan mampu melakukannya. Pasti dan pasti mereka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kata Allah. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang begitu banyak ini, berupa nikmat dunia tentunya, bahkan nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat Islam, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, yang kita nikmati, sehingga walaupun seluruh manusia berkumpul untuk menghitung nikmat Allah ini, pasti mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan tentunya sebagai seorang muslim, kita menyadari bahwasanya nikmat yang kita rasakan ini, yang kita nikmati ini, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, seluruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang juga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan nikmat apa saja, nikmat apa saja yang kalian rasakan, yang kalian nikmati, seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya manusia harus menyadari kelemahan dirinya. Sehingga manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan tentunya sifat asyukur, sifat bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan sifat yang mulia. Ini seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, maka ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang sangat baik, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang mana tentunya sifat asyukur ini merupakan sifatnya orang-orang yang mukmin, sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tatkala mereka mendapatkan kesenangan, tatkala mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu lahu khair, kata Rasulullah. Sesungguhnya perkara seorang mukmin seluruh perkaranya adalah baik. Seluruhnya baik perkara orang mukmin tersebut. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra'u syakara. Namun sebelumnya Rasulullah menyatakan, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan dijumpai, tidak akan didapati kecuali pada diri orang mukmin. Apa perkara itu? Apa sifat yang mulia itu? Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah. Apabila mukmin ini mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mukmin tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang dia rasakan, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kata Rasulullah, fakana khairan lah, maka ini baik bagi mukmin tersebut, maka ini kebaikan bagi mukmin tersebut. Maka memang demikian kata Rasulullah, sangat menakjubkan dan mengagumkan perkara orang mukmin. Maka perkara syukur tentunya, sifat syukur ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang sangat mulia, yang mana tentunya hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat syukur ini pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita seluruhnya. Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, "Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun," kata Allah. "Fadhkuruni," maka ingatlah kepadaku, kata Allah. "Berzikirlah kepadaku, adzkurukum," niscaya saya akan mengingat kalian. Saya akan mengingat kalian ketika kalian mengingatku, kata Allah. "Washkuru li wa la takfurun," dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dari segala nikmat yang aku berikan kepada kalian, dari segala nikmat yang telah anugerahkan kepada kalian. "Wala takfurun," dan jangan kalian ingkar kepada nikmatku, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian ingkar terhadap nikmat yang aku berikan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tentunya kita pun menyadari bahwasanya ketika seorang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Pasti dan pasti. Ketika seorang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kenikmatan dari sisinya. Namun kalau seorang itu ingkar, kufur kepada nikmat Allah, maka tentunya azab Allah sangatlah pedih. Sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum in azabi la syadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, La in syakartum, jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, La azidannakum, sungguh pasti-pasti, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Pasti dan pasti, aku kata Allah, akan menambahkan nikmatku atas kalian. Namun ketika seorang itu ingkar, kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, ingkar akan nikmatku tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Maka tentunya sifat yang mulia ini, yaitu sifat asyukur, hendaknya kita menghiasi diri kita dengan sifat yang agung ini, dengan sifat yang mulia ini. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan salah satu dari para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, yang mereka tentunya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam Al-Quran, salah satunya disifatkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan bahwasanya Nabi Nuh adalah seorang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita menyebutkan sekian banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang syukur ini, maka tentunya kewajiban bagi kita, bagi seorang mukmin yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, hendaknya dia berusaha dan berupaya untuk menghiasi diri-diri mereka dengan sifat yang mulia ini. Dan di antara sifat yang lain, yang merupakan sifat yang mulia juga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam sabdanya, di dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, yang juga merupakan sifat yang mulia yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak akan dijumpai oleh selain mereka, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Dan seorang mukmin apabila ditimpa suatu kesulitan, ditimpa suatu kesusahan, maka dia pun bersabar. Maka seorang mukmin ini ketika dia ditimpa suatu musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa yang namanya kesusahan, maka dia pun bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, atas kesulitan yang menimpa dirinya. Maka kata Rasulullah, fakana khairan lahu, maka ini pula kebaikan bagi mukmin tersebut. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan kesempitan, dia mendapatkan musibah ujian dari Allah, maka dia pun bersabar atas musibah yang menimpa dirinya, atas kesulitan yang dia rasakan. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang mulia ini pula, sifat yang kedua, yang merupakan sifat orang-orang mukmin, yaitu sifat as-sabr. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir, wasbir, kata Allah, wasbir, dan bersabarlah engkau, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Allah perintahkan untuk bersabar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mereka beribadah kepada Allah tidaklah mengharapkan perkara-perkara dunia, namun mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sifat as-sabr ini merupakan sifat yang terpuji dan merupakan sifat yang mulia. Bahkan tidak hanya nabinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini, yaitu sifat as-sabr. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, agar mereka pula senantiasa bersabar atas musibah dan ujian yang menimpa diri-diri mereka. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang sifat as-sabr, bahwasanya sifat sabar ini itu terbagi menjadi tiga. Sifat sabar itu terbagi menjadi tiga, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tentunya seorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Misalnya seorang sholat lima waktu, dia harus bersabar untuk bisa menjaga sholat lima waktu tersebut. Ketika telah masuk waktu, maka dia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah butuh yang namanya sabar. Berapa banyak kita dapati dari saudara-saudara kita yang tidak mampu bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala palingkan, jauhkan dia dari ketaatan kepadanya, disebabkan karena tidak mampu bersabar. Dan sabar yang kedua, yaitu sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ingin bermaksiat kepada Allah, ketika dia tidak mampu bersabar, maka dia akan masuk ke dalam perbuatan maksiat tersebut, akan masuk ke dalam jurang kebinasaan, ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak mampu bersabar, menahan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan itu. Maka di dalam menjauhi kemaksiatan juga butuh yang namanya sabar. Dan sabar yang ketiga, yaitu sabar di dalam menerima ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketentuan dan ketetapan dari Allah, yaitu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri-diri kita. Musibah yang menimpa diri-diri kita, baik berupa harta kita, baik berupa meninggalnya salah seorang dari keluarga kita, dan yang lainnya. Maka musibah ini, ketentuan dan ketetapan dari Allah, juga butuh yang namanya kesabaran. Maka sabar dengan ketiga hal inilah, seorang mukmin harus terus berusaha melatih dirinya untuk senantiasa bersabar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya seorang yang mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar di sisinya. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, baik bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, baik bersabar di dalam menerima takdir, ketentuan dan ketetapan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pasti kami akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Bagi mereka yang senantiasa bersabar, akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan balasan yang lebih baik, kata Allah, dengan apa-apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita perbuat. Tentunya balasan yang kita inginkan, yang dicita-citakan bagi setiap mukmin, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang tinggi itu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang tinggi itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mampu bersabar dengan ketiga hal yang telah kita sebutkan tadi, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, sabar di dalam menerima takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Ketika para penghuni surga akan masuk ke dalam surga-surga mereka, maka para malaikat menunggu di pintu surga tersebut. Para malaikat menunggu di pintu surga tersebut, kemudian memberikan salam kepada para penghuni surga. Memberikan salam kepada para penghuni surga. Apa salam mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian, kalian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertanyaan bagi kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan "Salamun alaikum bima salatikum" atau "bima salatukum" dan yang lainnya? "Au bima sallukum" dan seterusnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan keselamatan atas kalian disebabkan karena salat-salat kalian? Kenapa demikian? Karena yang namanya salat butuh kesabaran. Karena yang namanya salat butuh kesabaran. Berapa banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan salat disebabkan karena tidak mampu bersabar? Karena salat itu adalah perkara yang berat bagi mereka. Perkara yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah surga Allah Subhanahu wa taala, "Fa ni'ma uqbad dar," maka kenikmatan uqbad dar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan dari dua sifat yang mulia ini, yaitu sifat asy-syukur dan sifat as-sabr, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang mulia ini, mengaruniakan kepada kita sifat asy-syukur, sifat yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, dan sifat as-sabr, selalu bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada segala amal perbuatan yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini walaupun sangat singkat bisa menjadi nasihat bagi kita, bagi saya pribadi dan bagi kita seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan tersebut, atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.